Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fa huwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk nenek, adik segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Ini belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip-ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Qala qala qala qala qala qala qala qala. Kata sebulan, kata sebulan, kata dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Thalibin, baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi, apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'iyu, Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'an, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Qur'an, fa huwa hasanun, elok, mantap, rancak bana, very good. Beranikah mengatakan Imam Syafi'i Wahabi? Mau jebak saya, enggak ada berhasil. Kasihan deh lu. Seandainya saya katakan, kata Syafi'i tak sampai. Oh kalau begitu Syafi'i Wahabi. Saya pula mau dijebak, mana bisa? Duduk kan guru kalian itu sama saya. Diundang ke MUI sama Ustaz Mustafa Umar, tak mau datang. Pakai surat bagus-bagus, datanglah. Jangan murid-murid kalian aja berkicau di internet itu. Duduklah sama-sama di MUI. Tak mau datang. Tanya Ustaz Mustafa Umar. Apa Wahabi itu Pak Ustaz? Baca buku saya. 37 masalah populer. Masalah ke-37 Syiah. Masalah ke-36 Wahabi dan Salafi. Lengkap saya tulis. Baca baik-baik. Buku itu sudah 3 tahun umurnya sudah.